Cilacap dah. Kang ge kandane nyong kepen cerita apa nane ge ya. Kate naring studio Yes Radio Kebanggaan Cilacap. Ana sebuah misteri Kang, ada sebuah misteri, ada sebuah teka-teki. Nah. Nah, ge ya, ge cerita-ceritane langsung metak murai ge ya. Jenengan kenal karo Tebok, Mbok? Kenal karo Tebok? Tebok kuwi penyiar Yes Radio, Kang. Kayang apa pengalaman Tebok kali pertama agar mendaftar jadi penyiar Yes Radio? Ge cerita-ceritane gumien ge ya. Zaman lagi Tebok urung daftar mari ngene ge ya. Cerita-ceritanya Tebok kan aku sasar. Cerita-ceritanya Tebok bukang di gue jadi dikit-dikit sasar maring studio Yes Radio. Ketemu karo Ari Abdul Wahab. Kemudian jamannya sudah di penyiar kaki hari ya. Ya cal, kayak apa yo, tiliki bayu. Hei, pakai gendut, kanan gendut, kanan gendut. Rika gemblong Rika ya, Rika orang waras Rika ya, Rika mandan sedeng Rika ya. Eh, apa ya? Lebuk, mabung, orang ketok-ketok pintu, orang kulang nunggu babar kertas, bor-bor kayak gue, sama ke siapa ya, ngapa kok ya? Ya kan, dari ke kaki gendut. Ya kok kaki gendut, yang jelannya Ari Abdul Wahab, siapa? No, Ari Abdul Wahab. Nyong penyiar kene, apa nyong penyiar Yes Radio. Rita gue teka mari ngono ra dia sopan satu mbak perplotas. Dok mulai gemblung napong. Sapa sih Rika ya? Lawan menari kaya mung gemblung. Kat mau kena menak dalam telin aku ayo ngomong dewek apa ya? Ngomong dewek, semaur dewek, guyu dewek. Nyong ge penyiar, tugasnya penyiar gue panjen ngomong dewek anggar lagi siaran yuk. Mana sopak lah ge kandane. Ge. Nyong sewu sangat ingin ge nyong kenalkan ge jenenge nyong Tebok sapa? Jenenge nyong Tebok ge ya. Nyong ke cita-citanya kang nyong kesasar. Nyong ke mukang di jiki-jiki kok bisa-bisanya gudung eneh. Nyong bingung kang lor ke dulu ngendi. Nyong jangan jauh tolong mbak yakin kang nyong inep nangkene lah nyong wedi. Wah sasar, lo mau nanti omambu. Mau nang gandrung pak gendut. Eh, jenana nyong ngari, jenana nyong ngari. Coba ngari, ada gendut dulu gendut gendut. Ya pak gendut, anu pak kare. Nyong main nang gandrung, nyong jangan jauh tolong mbak lah. Nyong jangan bingung harus balik atau banget. Aduh, jangan kenari wangi sepi, mbak. Paling-paling kurung loro, sing siaran, karo saat pamek. Tapi jangan kue maning, dan nyong bingung harus balik atau pisan. Bisi seorang anak maning anak. Harap laku yora mungkin, bok, numpak becak pas anak digendam, tuang becaknya maning anak-anak lah. Ditulungin nyong, pang lah, tulung lah. Nyong jauh ditulungin, jajah lah, pak gendut. Ari, ari. Udah, gendut, gendut, gendut. Iyalah, pak Ari, nyong jauh ditulungin lah. Aduh, jangan nyong dibahas, harap banin nyong. Temenan apa orang gue, Rika pani orang tuh nak kene. Karena sepi orang nak buang. Ya nyong maning nyong lah, tak maning maning apa lah. Simpen nyong butuh gon turu. Nggak suka suka nyong badi tenang baik lah. Oh, nggak cara narok kayak gue, orang papa nggak cara pasien kendel turun nang kenek. Kayak gue jamu kene anak bong loro lanang kabe. Orang papa, tapi sih jelas kene orang bisa nyediani apa apa. Kasur orang nana kampil apa maning. Nggak lama tanya orang kampilan nih turu pak. Ma, mau orang kampilan orang teng turun dong. Rika jang lembone ya, anak-anak nak kampil karo kasur mong, Rika lembone. Gendek anak kampil anak kasur, de. Lah gue apa gue mau kampil karo kasur. Iya, wetengah nyong. Iya, wetengah nyong, jadi padang-padang laro kasur. Jadi padang-padang laro kampil. Iya, wetengah nyong, ya. Oke, wetengah Rika aja. Pernah kayak kampil, kayak kasur. Berarti gue sih gak sih gile Rika gue aja. Ini bentrong maling gue aja. Gak tunak kenapa orang? Ya. Menan guys dulur akhirnya Tebok turun nangaring studio Yes Radio. Lah jike jeng barang mengi-mengi Tebok gue lagi turun dirungoni suara kan. Suara nangaring Yes Radio ya Tebok ceritanya dirungon-rungoni suara. Suara apa tiliki bayo. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Laku lawa laku antara bilahin alayin adzim. Allahula ilaha ilahu wal khayul qayyum. Latahu tuku sinatu wala naum. Ya Allah, nah suara apa kayak Miki ya? Suara apa kayak Miki ya? Masya Allah, nyok kaget banget. Ini suara, suara apa ya? Dan ini kayak ngedeng temen kira-kira. Ya Allah, nyok turun dewek kan. Nyok aja di beteni lah, nyok aja di rongon-rongoni lah. Nyok beti nyok, ya Allah. Pak Kare, Pak Kare, Pak Kare, tolong Pak Kare. Pak Kare ini kan nanti Pak Kare. Eh, kenapa ya? Kek jambira ke jok, kek jambira ke, kek jam telu esok, kek jam telu esok. Hanya ngorong-ngorong. Nyong ngerti banget, Pak Kare, nyong ngerti banget, nyong. Ngerti nang apa? Nyong kan mikir lagi turu, ya. Jik-jik nang ruangan kaya, nah suara, Pak Kare. Suara mendiri banget, yakin. Is. Jadi ini kan dirungoni, yuk. Ini kan dirungoni suara. Iya, Pak Kare, iya. Nyong ngerti banget, yakin yang ngerti. Nyong ngerti kan ruangan kaya, kek. Kan ruangan kaya, Pak Kare. Wis. Tenang. Rika orang sekedi. Rika orang sekeden. Rika orang segila raun kaya gue. Tenang, Pak, yuk. Kaya sih jelas dudu demit. Kaya suara kaya sih jelas dudu medi, yuk. Tapi jangan suaranya medeni banget, yakin. Suaranya medeni banget. Ya, pancen medeni suaranya, tapi kayak dudu medeni, yuk. Lah, suara apa? Suara apa? Aduh, anggeri katakan kayak suara apa, nyong udah bisa jawab, yuk. Lah, suara apa kayak Pak Kare? Ya, siapa, boy? Gue gak sih pengen ngerti, sih penasaran kayak suara-suara apa. Kayak syaratnya kudu jadi penyiar, ya, radio di sini. Kudu jadi penyiar kene. Jadi siapa, boy? Gue gak sih ngurung jadi penyiar kene. Kayak orang berhak ngerti kayak suara apa. Wih, seruman nih, baik. Baik. Hahaha, tulur. Hahaha, gak cerita nih kayak gue ya. Juga tebok balik. Nah, barang balik. Ternyata tebok urungan rong bulan balik maning maring Yes Radio turu kono maning. ternyata dirungoni maning. Tebok tadi penasaran. Takon karo kaki yari jawabannya tadi pada. Nek Rika kepengen ngerti kayak suara apa kudu tadi penyiar Yes Radio dipit. Bawal mulanya kayak gue kayak gitu ya. Dan ternyata kejadian gue dan ternyata kedatangan gue berulang-ulang sampai 5 kali. Akhirnya tebok merasa penasaran kayak jane suara apa kayak jane ya. Nah akhirnya tebok memberanikan diri daftar jadi penyiar ya Yes Radio. Ah kayak ngapa yo tilik aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Shadaqallahul azim. Bung sembahyangnya apa, Jo? Pak Kare. Ya ge kok Pak Kare, nyong sembahyang karep turunnya di sembahyang dhisik. Nyong kan mohon siaran, berarti kan sudah dipenyar kene nyong ya Pak Kare. Berarti nyong kok bengeng gak ne turu kok dirungoni suara kaya maning. Berarti nyong kan kudune ngerti mbok kaya suara-suara apa. Insya Allah ngerti yuk, tenang buat tenang. Jenengan sudah dipenyar kene, Rika sudah dipenyar Yes Radio. Berarti jenengan berhak ngerti kaya suara-suara apa. Kok bengeng teni baik. Gue sikil jam sangat gini nyong siaran gini. Rika turu apa? Mbok ngesuk siaran ki ngesuk jam 5 mbok. Ya ge konyong jadi jadwal esuk jam 5 kok. Ya wis ngono lagi selamat mencet doang asing ngeke. Nggih, Pak. Astaghfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim. Ya Allah, kaget banyak, kaget maning. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, suara kae moni maning. Suara kae moni maning. Jajal siki tek tilikane teh jane suara-suara apa kae jane teh suara-suara apa kae jane tek tilikane nanyong. Bismillahirrahmanirrahim. Nyong ngerti sih ki. Ya suara-suara apa? Nyong akhirnya ngerti ya. nyomping kok pangkaping durungane suara iki ye. Nyone ben ngerti dina iki ye ge ya. Oh, ternyata kan suara. Nah, tulur. Aben bae ge ya. Ternyata ge ya. Suara-suara sing selama ini bikin tebok penasaran, suara-suara sing selama ini bikin tebok jadi pertanyaannya, weh ternyata suara Rika pengen ngerti suara apa? Pengen ngerti apa ora Rika sedulur? Nah kepengen ngerti syarat teh kudu dadi penyiar Yes Radio Dipit. Kayak tebok. Wah, nanti kamu nekat mau ya.